الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Kesimpulan tentang permasalahan hukum berdoa meminta tambahan umur. Bagaimana kesimpulannya, endak Maulana? Tidak boleh secara mutlak. Jika tidak dikaitkan dengan kebaikan, hukumnya makruh. Nah, dilarang dengan pelarangan yang sifatnya makruh. Apabila tidak dikaitkan dengan ketaatan atau kebaikan. Nah, adapun ketika dikaitkan dengan kebaikan, maka hukumnya masyru'. Nah, disyariatkan. Sebagaimana dalam hadis apa yang menunjukkan tentang disyariatkannya meminta doa tambahan umur pada kebaikan atau di atas ketaatan. Indah Garin. Baik, pada hadis Amr bin Yas di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma bi ilmikal ghaib wa qudratika 'alal khalq ahyini ma kanatil hayatu khairan li. Nah. Baik. Sekarang kita lanjutkan. Qala al-Imam Ibn Abi al-'Izz rahimahullah ta'ala, wa'lam anna du'a'a yakunu mashru'an nafi'an fi ba'dil asya'i duna ba'din. Fakadhalika hu. Naam. Ay ad-du'a. Ketahuilah bahwasanya doa itu bisa disyariatkan dan bermanfaat pada sebagian perkara, tidak pada sebagian yang lain. Nah, demikian pula hal tersebut. Nah, sahabat kalian nazar atau doa? Fakadhalika huwa. Demikian pula hal itu. Ai ad-du'a. Ya, demikian pula doa, ya. Fakadhalika huwa fi'lan. Ya, nafi'un. Kadhalika huwa fi'lan nafi'un. Di sini keterangannya. Demikian pula hal itu merupakan apa? Perkara yang benar-benar bermanfaat. Walihadza la yujibullahu al-mu'tadina fi du'a. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengkabulkan orang-orang yang melampaui batas di dalam doa. Kenapa? Karena tidak disyariatkan. Fakana al-imamu Ahmad rahimahullah yakrahu an yud'a lahu bitulil umr wa yakul hadha amrun qad furidha minhu. Dan adalah Imam Ahmad dulu membenci untuk didoakan dengan panjang umur dan mengatakan ini adalah perkara yang sudah apa? Sudah selesai penetapannya. Sesuatu yang sudah ditetapkan. Dan athar ini sahih dikeluarkan oleh Al-Khallal dalam Al-Adab dari Abdullah bin Hanbal. juga oleh Ibnu Muflih dalam Al-Adab Asy-Syar'iyyah. Dengan riwayat yang semisal, yaitu pengingkaran Imam Ahmad rahimahullahu taala tentang orang yang mendoakan beliau dengan panjang umur. Wa amma qauluhu ta'ala wa ma yu'ammaru min mu'ammarin wa la yunqasu min umrihi illa fi kitab. Sekarang adapun berhubungan dengan ayat, dan tidaklah yu'ammar, yaitu seorang yang diberi umur panjang. Dari orang-orang yang mu'ammar, yaitu yang orang-orang yang umurnya panjang. Wa la yunqasu min umri, dan tidaklah dikurangi dari umurnya kecuali itu semua tertulis dalam kitab. Maka maknanya bagaimana? Faqad qila fi dhamiril madhkuri fi qawlihi min umrihi annahu bi manzilati qawlihim indi dirhamun wa nisfu aw wa nisfu dirhamin akhar. Fa yakunul makna la yunqasu min umri mu'ammirin akhar. Nah, ini makna yang pertama. Berhubungan dengan ayat wa ma yu'ammaru min mu'ammar wa la yunqasu min umrihi, berarti kan tidaklah dikurangi dari umurnya. Nah, dalam memahami ayat ini ada khilaf, ikhwan. Tayib. Dikatakan pendapat yang pertama, dhamir pada fi umrihi, ya. Ha ini pada apa? Pada orang lain, ikhwan, mu'ammarin akhar. Nah, keadaannya seperti perkataan orang Aram, indi dirhamun wa nisfuhu. Nah, aku memiliki apa? Satu dirham dan setengahnya. Maksudnya apa? Apakah setengah dari dirham itu? Paham? Aku punya satu dirham dan setengahnya. Setengahnya ini setengah dari dirham yang kumiliki atau dirham yang lain? Paham enggak, Rifki? Setengah apa? Dirham yang lain. Saya punya 100 dan setengah dari 100.000. 100.000 dan setengah dari 100.000. Maksudnya apa? 100.000 ini aku miliki dan setengahnya ini 50.000, setengah dari 100.000 yang lain. Paham? Ini maksudnya. Nah, keadaan seperti perkataan orang Arab seperti itu. Indi dirhamun wa nisfu. Ai wa nisfu dirhamin akhar. Aku memiliki satu dirham dan setengah dirham yang lain. Berarti punyanya satu setengah dirham jumlahnya. Nah, karena tidak mungkin diambil dari apa? Setengah dirham yang dia miliki terus jumlahnya berapa nantinya. Nah, demikian pula. Fayakunul makna wala yungkasu min umuri mu'ammirin, di sini mu'ammar bagusnya, ya. Wala yunqasu min umri mu'ammarin akhar. Nah, dan tidaklah dikurangi dari umur orang yang dipanjangkan umurnya yang lain. Jadi ada yang memang panjang umurnya sekali 100 tahun misalnya, ada yang dikurangi dari umur tersebut, misalnya ada yang umurnya 90 tahun, ada yang 95 tahun. Nah, itu semuanya tertulis dalam Alkitab, yaitu dalam Lauhil Mahfuz. Ini pendapat yang pertama. Taib. Nah, berarti untuk pendapat ini, min umurihi dhamir kembali kepada jinsul insan, kepada jenis manusia. Berarti apa? Tidaklah orang yang panjang umurnya itu mendapatkan umur panjang, dan tidaklah manusia dikurangi umurnya yang berbeda dengan orang lain yang umurnya lebih panjang. Itu semuanya ditulis dalam Lauhil Mahfuz. Waqila, dikatakan pendapat kedua, az-ziyadatu wa nuqsan fis suhufil lati fi aidil malaikah. Nah, pendapat kedua bahwasanya tambahan dan pengurangan itu pada lembaran-lembaran yang ada di tangan-tangan para malaikat. Naam. Misalnya, akhwan, naam, Allah Subhanahu wa taala perintahkan malaikat untuk menulis bagi si fulan ajalnya. Dan Allah katakan jika dia menyambung hubungan rahim, maka tambahkan sekian-sekian. Nah, dan malaikat tidak mengetahui apakah orang ini mau menyambung hubungan rahim atau tidak. Tapi Allah telah tetapkan keputusannya, ketetapannya dengan apa syarat tadi. Kalau dia melakukan silaturahim, maka apa? Ditambah. Nah, Allah Maha tahu nanti akan melakukan atau tidak, paham? Tapi malaikat tidak. Nah, sehingga ketika orang ini betul melakukan silaturahim, ditambahkan, dituliskan sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Ini yang ada di catatan malaikat. Adapun yang di Lauhil Mahfuz, maka tidak apa? Tidak berubah, dalam artian memang si hamba ini ditetapkan, kemudian ditetapkan dia melakukan silaturahim, kemudian ditetapkan dia na'am diberi na'am pahala dan diberi tambahan umur, paham? Semuanya tidak berubah kalau di Lauhil Mahfuz, karena semuanya tertulis. Taib. Dan pendapat yang pertama, ikhwan, itu lebih kuat, dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam fatwa, bahwasanya min umurihi itu kembali kepada jinsul insan. Jadi la yunqasu min umuri mu'ammirin akhar, mu'ammarin akhar. Qala, selesai dari ayat, ikhwan. Wa ma yu'ammaru min mu'ammarin wa la yunqasu min umrihi illa fi kitab. Ada dua pendapat. Nah, dan makna yang awal lebih kuat. Wa qila az-ziyadatu wa nuqsanu, sudah. Wa humila qawluhu ta'ala li kulli ajalin kitab yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Li kulli ajalin kitab, dan bagi setiap ajal itu na'am ada apa? Penulisannya di dalam Alkitab. Yamhullahu ma yasha', Allah Subhanahu wa ta'ala hapus apa saja yang dia kehendaki. Wa yuthbitu, dan Allah tetapkan yang dia kehendaki. Wa indahu ummul kitab, dan di sisinya ummul kitab. Yang dimaksud ummul kitab apa? Di sini wahyu. Naam, Al-Lauhul Mahfuz. Nah, di bawah ayat ini, ala annal mahwa wal itsbata min as-suhufil lati fi aidil malaikah. Nah, ini ya, bahwasanya penghapusan ya itu apa, pada lembaran-lembaran yang ada di tangan-tangan para malaikat. Baik. Wa anna qaulahu wa indahu ummul kitab, yaitu di sisinya adalah apa? Ummul kitab adalah apa? Al-Lauhul Mahfuz. Kenapa? Karena yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit. Naam. Taib, Allah Subhanahu wa taala akan apa? Menghapus dan menetapkan yang dia kehendaki itu yang di apa? Di tangan para malaikat. Kemudian wa indahu ummul kitab, ini Lauhul Mahfuz yang tetap. Dan semuanya telah tertulis, perubahan-perubahan yang ada di kitab para malaikat tertulis di Lauhul Mahfuz juga. Wa yadullu ala hadzal wajhi siyakul ayat, dan menunjukkan tentang apa? Penafsiran seperti ini, konteks ayat. Wa huwa qauluhu li kulli ajalin kitab. Tsumma qala yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit ay min dzalikal kitab. Ya, pada setiap ajal itu ada apa? Kitab, yaitu tertulis pada kitabnya masing-masing yang ada di tangan para malaikat. Allah hapus sesuai dengan kehendaknya dan Allah tetapkan sesuai dengan kehendaknya. Naam. Ay min dzalikal kitab. Wa indahu ummul kitab, ay asluhu wa huwa lahul mahfud, yang itu adalah lahul mahfud. Wa qila yamhullahu ma yasha'u minasyara'i wa yansakhuhu wa yuthbitu ma yasha'u fala yansakhuh. Makna kedua, Allah Subhanahu wa taala hapus sesuai dengan kehendaknya dari syariat-syariat, dan Allah Subhanahu wa taala nasakh, yaitu Allah hapus juga hukum dan tetapkan yang Dia kehendaki, tidak dihapus hukumnya. Tapi ini apa? Pendapat yang lemah, kawan. Wasiyaku adallu ala hadzal wajhi min alwajhil awal. Naam, ini menurut Imam Ibn Abil Izz, antum berikan catatan kaki. Balil qaulul awal aqwa. Bahkan pendapat yang pertama itu lebih kuat. Jadi penghapusan itu bukan berhubungan dengan syariat, tapi berhubungan dengan ajal. Kenapa? Likulli ajalin kitab. Yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit. Konteks ayat itu berhubungan dengan apa? Ajal. Bukan berhubungan dengan apa? Nasikh dan mansukh, berhubungan dengan syariat. Tidak. Makanya pendapat Imam At-Tahawi di sini, ikhwan, pendapat yang kurang kuat. Untuk memberikan catatan kaki, balil qaulul awal aqwa rajahahu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Naam, fil fatawa jilid 14 halaman 488. Wal Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari jilid 11 488, ini kok sama halamannya. Wa Sa'di fi tafsirih. Nah, ini yang paling dekat untuk rujukan kita. Nah, Imam Sa'di pun merujukkan pendapat yang pertama, yaitu bahwasanya yang dihapus dan yang ditetapkan ada perubahan itu apa? Hudzaifah. Kitab, catatan yang pada kitab yang ada di tangan para malaikat. Nah, wa huwa qauluhu ta'ala wa ma kana lirasulin ay ya'tiya bi ayatin illa bi idznillah likulli ajalin kitab. Dan tidaklah pantas bagi seorang rasul untuk mendatangkan suatu ayat kecuali dengan izin Allah. Likulli ajalin kitab. Na'am, likulli ajalin kitab. Jadi setiap ajal itu ada kitabnya. Na'am. Ini Imam Ibn Abil Izz mendatangkan untuk menguatkan pendapat beliau. Fa akhbara ta'ala anna rasulal ya'ti bil ayati min qibali nafsi. Allah khabarkan bahwasanya para rasul tidaklah mendatangkan ayat-ayat dari diri mereka sendiri. Bal min indillah, bahkan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Tsumma qala likulli ajalin kitab yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit. Aih anna syara'i'a laha ajalun wa ghayatun tantahi ilaiha. Maksudnya bahwasanya syariat memiliki apa? Batasan waktu. Naam, akhir yang berhenti padanya sehingga kemudian dihapus. Tapi sekali lagi ini pendapat yang lemah, ikhwan. Tadi telah dijelaskan sisi kelemahannya. Naam. Karena melazimkan bahwasanya apa? Likulli ajalin kitab adalah pada semua apa yang disyaratkan memiliki apa? Memiliki akhir, ya tidak? Tsumma tunsakhu bisyari'atil ukhra, kemudian dinasakh, dihapus hukumnya dengan syariat yang lain. Fa yansakhu Allahu ma yasha'u minasyara'i inda qidha'il ajal wa yuthbitu ma yasha'. Nah, sehingga Allah menghapus apa saja yang Dia kehendaki dari syariat-syariat tatkala ajalnya telah habis, batasannya, waktunya telah habis. Dan Allah tetapkan apa yang Dia kehendaki. Ma fil ayati aqwalun ukhra wallahu a'lamu bis-shawab. Dan pada ayat ini ada pendapat yang lain, wallahu a'lam bis-shawab, dan telah kita ketahui sisi yang rajih. Berarti ada dua ayat pokok, ikhwan, berhubungan dengan masalah ini yang harus antum pahami. Ayat wa ma yu'ammaru min mu'ammarin wa la yunqasu min umrihi illa fi kitab. Ini yang rajih, yaitu apa? Nah, yang rajih bahwasanya min umurihi itu kembali ke mana? Ke jinsul insan. Naam. Baik. Afan, saya nomornya keliru ini nomornya. Di ta'liq saya tadi saya baca yang ini. Naam. Waqila aziyadatu wa nuqsanu as-suhuf allati fi aidil malaikah, ya kan? Baik. Wa huwa rajih. Ah, ini yang rajih ini. Tadi saya nomornya satu, ternyata yang satu itu yang di bawah. Yang balil qaulul awal aqwa ini yang tadi, ya kan? Pada likulli ajalin kitab, ini pendapat pertama yang kuat, yaitu apa? Pendapat pertama apa? Yaitu kitab, catatan kitab yang ada di tangan para malaikat. Paham? Kemudian untuk ayat wa ma yu'ammaru min mu'ammarin wa la yunqasu min umrihi illa fi kitab. Ini yang rajih juga apa pendapat az-ziyadah wa nuqsan fi suhufil lati fi aidil malaikah. Ini juga yang dirajihkan oleh Syekhul Islam, ikhwan. Jadi nah mudah ini sekarang, berarti kedua-duanya berhubungan dengan apa? Dengan perubahan catatan-catatan amalan yang ada di tangan para malaikat. Nah, paham sekarang? Ini yang dikuatkan oleh Syekhul Islam. Kemudian tadi yang likulli ajalin kitab yamahallahu ma yasha'u wa yuthbit wa indahu umul kitab, ini juga apa? Yang berubah apa? Yang berubah apa? Bukasyah. Catatan-catatan yang ada di tangan malaikat. Ini juga dirujukkan Syekhul Islam, juga Al-Hafidz, juga Imam As-Sa'di. Paham? Jadi diralat tadi. Baik, barakallahu fiikum wa nafa'a bihadza. Subhanakallah.